melanjutkan hadis yang ketiga, hadisnya Al-Umam Al-Bahri ini. Dalam hadis ini disebutkan innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Air itu tidak akan dinajiskan oleh apapun kecuali kalau warna, bau, rasa maupun warnanya sudah terkalahkan. Artinya bau, warna dan rasa aslinya air itu sudah terkalahkan oleh zat lain. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Abu Hatim ya ini Ar-Razi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan dinyatakan dhaif oleh Abu Hatim Ar-Razi. Walil bayhaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahduthu fihi. Menurut riwayatnya Imam Al-Baihaqi, lafadznya adalah al-ma'u tahur. Air itu akan senantiasa suci dan menyucikan illa kecuali in taghayyara bila mana launuhu rihuhu au ta'muhu au launuhu bau atau rasanya atau warnanya berubah binajasah oleh benda najis yang masuk ke dalamnya tahdutu fihi. Jadi yang merubah ini bukan sembarangan tapi harus sesuatu yang najis. Hanya saja pengecualian ini secara sanad dhaif. Tidak boleh kita sandarkan atau kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena secara sanad tidak sahih. Walaupun maknanya benar. Walaupun maknanya benar. Ya, tidak, karena tidak semua yang benar itu boleh kita sandarkan kepada Rasulullah. Beda antara kebenaran dengan wahyu. Ada yang tahu gimana bedanya? Hah? Ada yang tahu enggak beda antara kebenaran secara umum dengan wahyu? Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ayat Al-Qur'an. Beda enggak? Hah? Beda. Gimana bedanya? Wahyu mutlak benernya. Enggak mungkin salah. Kalau kebenaran yang lain? Oke. 2 kali 2 sama dengan 4. Mutlak kan? Mutlak. Terus gimana bedanya? Belum tentu. Belum enggak, artinya ada kemungkinan salah enggak 2 kali 2 sama dengan 4? Yang anak maksud itu gitu. Ada kemungkinan salah enggak? Oh, itu ilmu pasti. Ilmu pasti itu, jawabannya pasti gitu. Kalau ilmu geografi, geologi, sejarah itu enggak mutlak. Ya. Seperti katanya keliling bumi berapa? 40 ribu kilometer. Ya, mungkin. Tapi enggak mutlak. Enggak pasti gitu itu. Ya. Contoh jumlah atau luas Indonesia Raya berapa? Pelajaran SD berapa? 1,9 juta kilometer katanya. Banyaknya kepulauan di Indonesia, ada yang bilang 13.000, terus tambah lagi belakangan ada yang bilang 17.000. Ya, kita enggak yakin kan? Tahu aja tapi enggak yakin. Kebenaran itu ada yang jadi beda. Tetap beda walaupun itu ilmu pasti. Anak pengen tahu bedanya di mana? Hah? Iya, tahu itu. Ini sabda Nabi, kita yakini kebenarannya. 2 kali 2 sama dengan 4, kita juga yakin kan? Yakin. Bedanya kalau ada yang tidak percaya 2 kali 2 sama dengan 4, kafir enggak dia? Enggak. Nah, ini dia bedanya di sini. Ya. Tapi kalau enggak percaya dengan sabda Rasulullah SAW, kafir. Makanya tidak semua yang benar itu boleh kita sandarkan kepada kepada Nabi gitu loh. Karena konsekuensinya beda. Walaupun itu hak, walaupun itu benar, karena ada perbedaan konsekuensi. Makanya beda satu lafaz saja itu bisa diperdebatkan panjang sama ulama-ulama hadis. Ini harus jelas statusnya lafaz ini, sabda Nabi atau kesalahan salah seorang perawi. Bahkan atau bukan sabdanya atau ucapannya salah seorang perawinya, sahabat, bukan Nabi. Itu aja jadi masalah, karena ucapan sahabat itu bukan wahyu. Kalau diingkari enggak kafir. Beda loh. Nah, kita respect sama sahabat, tapi enggak boleh menyamakan qaul sahabi dengan qaul Nabi. Makanya kadang-kadang mereka itu mengkritisi hadis dari sisi adanya sebagian perawi yang meriwayatkannya sebagai ucapannya Abu Hurairah misalnya, kemudian diriwayatkan oleh perawi lain sebagai ucapannya Rasulullah. Ini mana yang benar? Harus jelas. Imma salah satunya atau dua-duanya. Kadang juga bisa. Kalau memang gejala-gejala sama-sama kuatnya, ya kita anggap ya dua-duanya benar. Terus bagaimana kita mengkompromikan? Bisa. Si perawi ini kadang-kadang dia menyampaikan hadis ini sebagai fatwa. Misal, anak ditanya, Ustaz, ada orang dia punya kebiasaan misalnya dia ingin bersedekah, dia punya niat bersedekah lillahi ta'ala kepada fakir miskin. Dia lihat ada gembel di pinggir jalan, dikasih sedekah. Ternyata gembelnya cuma sandiwara. Ternyata penghasilnya lebih besar daripada penghasilan orang yang bersedekah. Ya. Ada kan, pernah dengar ya, beritanya itu pengemis yang 15 juta sebulan. Ya. Betul. So, bagaimana sedekahnya sah nggak? Anak jawab, innama al-a'malu binniyat. Ini ucapannya sahabat. Tapi anak gak bilang Rasulullah bersabda, anak gak bilang begitu. Anak cuma bilang innama al-a'malu binniyat. Nah, ini bagi orang yang mendengar ketika anak menyampaikan innama al-a'malu binniyat, dia tidak boleh mengatakan Ustaz bilang Rasulullah bilang begitu. Gak boleh. Karena anak gak bilang qala Rasulullah kan. Tapi kalau dalam kesempatan lain, orang ini mungkin gak hadir. Ada masalah lain yang kaitannya dengan niat juga. Terus anak bilang, gak apa-apa ya akhi. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, orang yang mendengar ketika ini, yang kali kedua ini, dia akan mengatakan, Ustaz bilang, Rasulullah bilang begini. Dia akan meriwayatkan secara marfu. Yang awal tadi meriwayatkan secara mauquf. Nah, kalau diteliti dua-duanya sama-sama thiqah, ya berarti dua-duanya benar. Hadis ini juga benar kalau dinisbatkan kepada anak benar. Tapi juga benar juga kalau dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang salah satunya kok yang benar. Nah, ini harus jelas yang mana? Marfu'nya atau mauqufnya? Kalau marfu'nya alhamdulillah, tapi kalau mauquf ya berarti harus hati-hati. Karena orang yang mengingkari yang mauquf tidak akan dianggap kufur sebagaimana orang mengingkari hadis marfu. Ya. Karena konsekuensi dari iman syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada 3 atau 4. Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan. Semuanya. Wa ta'atuhu fi ma amar, menaati perintahnya sesuai dengan kemampuan. Wajtinab ma'anhu naha wa zajar, menjauhi semua yang dilarang dan diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar jangan dilakukan, dijauhi. Wa an la yu'badallah illa bima syara', dan jangan sampai kita ibadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul ini. Karena itu fungsinya Rasul seperti itu. Surat Al-A'raf ayat 156-157 itu alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu ulaika humul muflihun. Itu karakter orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses itu adalah orang yang mengikuti nabi yang ummi, yang enggak bisa baca tulis, yang namanya sudah mereka dapatkan tertulis namanya itu di Taurat wal Injil. Apa fungsinya? Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan yang jelek-jelek, wa yad'u 'anhum israhum, mengambil alih belenggu-belenggu jahiliyah yang selama ini memberatkan mereka. Orang yang masih terikat dengan budaya jahiliyah itu berat hidupnya, berat ya, berat banget. Bid'ah khurafat itu membuat seseorang itu berat, bukan makin dia itu ringan. Ahli bid'ah itu ibadahnya lebih banyak atau lebih sedikit coba? Lebih banyak, lebih banyak taat. Nah itu disingkirkan. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Itu tugasnya Nabi SAW. Jadi beriman kepada Nabi itu adalah ya taat perintahnya, menghindari larangannya, membenarkan apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu semua yang merupakan sabda Nabi percayai, walaupun akal kita enggak bisa mencerna. Jangan sampai kita ingkar. Tapi yang bukan sabda Nabi, walaupun itu ilmu pasti, kalau diingkari tidak punya konsekuensi seperti kalau itu sabda Nabi. Walaupun itu ilmu pasti, karena konsekuensinya paling dianggap sinting. 2 x 2 = 4, kok nggak percaya? Wah, ini orang waras. Paling gitu konsekuensinya. Nggak ada yang berani mengkafirkan dia. Ya. Kalau ada yang berani mengkafirkan, ya itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Takfirin. Jadi paling banter ini gitu. Tapi kalau sudah sabda Nabi, ini wahyu. Mengaku dia Rasulullah, benarkan semuanya. Makanya itu menjadi sesuatu yang sangat dipermasalahkan, harus diklarifikasi benar. Satu lafaz saja, kalau dia menimbulkan konsekuensi hukum yang lain, maka satu lafadznya harus didudukkan. Ini lafadznya siapa ini? Lafadznya Rasulullah atau bukan? Terkadang masalah ini menjadi masalah khilafiyah seumur hidup. Iya. Gak harus ijma. Bagi yang mensahihkan ya dia mengambil konsekuensinya. Bagi yang gak mensahihkan ya sudah, kalau ini gak sahih kok. Asalkan secara ilmiah loh ya, bukan berdasarkan hawa nafsu, enggak. Artinya kalau emang ulama ahli hadisnya itu khilaf, seperti hadis yang tadi itu, hadis tentang bi'r buta'ah itu diperselisihkan. Walaupun jumhur mensahihkan, kita enggak wajib ikut jumhur, enggak. Boleh saja kebenaran itu berpihak kepada yang minoritas, boleh. Jadi kita harus toleran di sini. Tapi kalau sudah jadi ijma, kesepakatan, nah enggak boleh. Nah, hadis ini termasuk yang dhaifkan. Bahkan jumhur mendhaifkan hadis ini. Kecuali bagian pertamanya innal ma'a la yunajjisuhu syai', titik sampai di situ itu sesuai dengan hadis yang sebelumnya, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang disahihkan oleh banyak ulama. Adapun pengecualiannya, kecuali yang berubah ini secara ilmu hadis tidak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah SAW, walaupun maknanya hak benar. Karena memang para ulama sepakat begitu. Sepakat ulama, air itu kalau sudah berubah warnanya atau baunya atau rasanya oleh sesuatu yang najis, maka dia menjadi air najis. Ini ijma. Dan ijma itu hujjah. Ya, hujjah itu ada ayat Al-Qur'an, ada hadis, hadis yang bisa diterima ya, sahih maupun hasan, ada juga ijma. Ini dalil yang disepakati sebagai dalil 3 ini. semua hatta orang-orang zahiriyah pun sepakat kalau ijma itu hujjah. Nah, ada ijma yang mengatakan bahwa kalau ada perubahan warna atau rasa atau bau oleh sesuatu yang najis, maka air itu akan menjadi najis. Berarti ini hak. Tapi ini bukan sabda, bukan sabda Nabi. Qala Nawawi ittafaqal muhaddithun ala tadhifihi, bahkan ahli hadis sepakat mendhaifkan pengecualian yang disebutkan dalam hadis ini, kecuali yang berubah warna, bau dan rasanya. Sepakat dhaifkan. Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad, karena dalam sanadnya terdapat perawi yang namanya Rishdin bin Sa'ad yang disepakati sebagai perawi dhaif, muttafaqun ala dhaifihi. Wa naqala Ibn Hibban fi sahihi al-ijma' ala al-amal bima'nahu. Pun demikian Ibn Hibban dalam sahihnya, sahih Ibn Hibban itu menukil adanya ijma' para ulama untuk mengamalkan makna yang terkandung dalam hadis ini. Ya. Jadi walaupun secara sanad dhaif, ya, terkadang para ulama sepakat untuk mengamalkan karena maknanya, maknanya benar, dan makna ini bisa dibenarkan dari hadis-hadis yang lain. Ya, dari hadis-hadis yang lain. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari kedua hadis yang tadi. Ya, kedua hadis itu mengandung faedah bahwa hukum asal air itu adalah suci. Ya, itu hukum asalnya. Kita baru boleh menggeser status air yang dihukumi suci ini menjadi najis dengan sesuatu yang meyakinkan. Ya, harus meyakinkan. Kalau enggak jelas, kita enggak boleh geser hukumnya. Kalau yakin, baru dia bergeser. Faedah yang kedua, yuqayyadu hadzal itlaq bima idza laqathun najasah fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi fa innaha tunajjisuhu qallal ma'u aw kathur. Ya. Pengertian yang terkesan mutlak dalam hadis kedua hadis tadi itu innal ma'a tahurun la yunajjisu syai' itu harus dibatasi. Ya. Ya, ini selama air tadi tidak kecampuran benda najis yang mendominasi salah satu dari tiga sifatnya. Entah itu warna atau bau atau rasanya. Kalau sudah ada salah satunya ini terdominasi oleh benda najis, maka berarti dia akan menjadi najis. Qallal ma'u aw katsur, banyak maupun sedikit airnya. Ya. Jadi yang dilihat adalah berubah enggak? Bukan banyak sedikitnya, tapi berubah enggak? Biasanya kalau sedikit itu berubah. Biasanya berubah. Alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummah. Apa yang bisa kita gunakan untuk membatasi pengertian mutlak yang terdapat dalam kedua hadis ini, yaitu adanya ijma'. Ijma'nya para ulama bahwa air yang telah berubah salah satu sifatnya oleh benda najis itu menjadi air yang najis. Karena umat ini tidak akan sepakat dalam sesuatu yang salah. Tidak mungkin umat ini dibiarkan oleh Allah bersepakat untuk salah semuanya, tidak mungkin. Jadi itu beberapa faedah yang bisa kita petik dari kedua hadis ini. Ini ada perkataan Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh Al-Basam, ma ajma'a 'alaihi al-muslimun fa innahu yakunu mansusan 'alaih wa la na'lamu mas'alatan wahidatan ajma'a 'alaiha al-muslimun wa la nassa fiha. Ala kulli hal, beliau mengatakan di sini bahwa hal-hal yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, maka dia pasti memiliki nas, memiliki dalil yang jelas. Dan Ibn Taimiyah mengatakan kami tidak mengetahui ada satu masalah pun yang dianggap ada ijma' di situ, dan dia enggak punya nasnya, enggak ada. Semua yang diklaim sebagai masalah yang sifatnya ijma' pasti ada nasnya. Cuman nas itu terkadang dipertanyakan dari segi validitasnya. Makanya yang terkenal dalam ilmu usul fikih, ijma' itu pasti ada sandarannya. Mesti ada. Enggak mungkin umat ini tahu-tahu ijma' enggak punya dalil sama sekali. Cuman kita enggak wajib tahu dalilnya seperti apa. Yang kita perlu tahu adalah benar enggak dakwaan adanya ijma' ini. Gitu ya. Ijma'nya ini mu'tabar enggak? Jangan-jangan ada sebagian orang yang gampangan dalam menukil ijma'. Nah, kalau dia termasuk orang yang gampangan dalam menukil ijma', ya kita tidak bisa serta-merta menerima dakwaan ijma' itu. Tapi kalau itu sudah dinukil oleh beberapa ulama, baru ini menguatkan dugaan bahwasanya ijma' itu betul-betul ada. Kalau itu sudah sampai ke tingkat seperti itu, maka kita tidak perlu lagi menanyakan apa dalilnya. Mesti ada. Walaupun kita tidak sampai kepada kita, tapi mesti ada dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.